السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan ke-45, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullah taala sebagai syarah atau penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Ibnu Naqib rahimahullah taala. Di pertemuan yang lalu, alhamdulillah sudah kita selesaikan pembahasan tentang Babu At-Tayammum, bab tentang tayammum. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita memasuki bab yang baru, yaitu terkait dengan al-hayd. Terkait dengan hayd, tentunya pembahasan ini terkait dengan permasalahan wanita atau permasalahan perempuan. Walaupun yang dikaji adalah permasalahan wanita, tetapi tentunya laki-laki pun harus mengetahui hal ini. Ya, seorang suami harus mengetahui hukum-hukum haid karena dia memiliki seorang istri, ya, memiliki seorang anak, ya, anak wanita misalnya, yang harus dia ajarkan, yang harus dia berikan pemahaman yang benar tentang apa itu darah haid, bagaimana ciri-cirinya, kapan darah haid itu dianggap haid, berapa lama, cara membersihkannya, dan lain sebagainya. Muallif rahimahullahu ta'ala berkata, bab al-haid, bab terkait dengan haid. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, haid itu adalah darah atau cairan yang berwarna kuning atau yang keruh. Kharaja binafsihi, yang keluar dengan sendirinya, artinya keluar secara alamiah, bukan karena ada penyakit atau bukan karena ada faktor eksternal, ya, bukan faktor dari luar. Kharaja binafsihi, yang mana haid ini keluar dengan sendirinya. Min kubulin, dari kubul, ya, dari kemaluan bagian depan perempuan. Artinya kalau keluar dari dubur itu bukan disebut haid, ya. Itu mungkin disebut darah penyakit atau ada yang sakit di bagian dubur sehingga keluar darah misalnya. Min kubulin man tahmilu adatan, yang keluar dari kubul, kemaluan bagian depan wanita, dari wanita yang sudah hamil, artinya dari wanita yang sudah siap dibuahi, yang sudah siap bereproduksi. Itu definisi yang dibawakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib. Darah atau cairan berwarna kuning atau warna keruh yang keluar dengan sendirinya dari kubul yang dialami oleh wanita yang sudah siap untuk hamil atau siap untuk bereproduksi. Fama kharaja bisababin la binafsihi falaysa bidamin hayd. Maka darah yang keluar disebabkan oleh sesuatu, bukan keluar dengan sendirinya, tidak disebut darah haid. Ya, jadi kalau darah itu keluar dikarenakan sebab tertentu, ya, ada urat yang sakit di dalam tubuhnya, atau ada faktor eksternal, faktor dari luar, itu tidak disebut dengan darah haid. Ya. Kadamin kharaja ba'da iftidadil bikr. Seperti darah yang keluar, ya, dikarenakan pecahnya keperawanan. Au bisababi maradin, atau disebabkan sakit. Au wiladatin, atau disebabkan melahirkan. Fayusamma nifasan kama sayati. Kalau yang dikarenakan melahirkan itu biasa disebut darah nifas, sebagaimana akan dijelaskan kata beliau. Wa kadzalika idza kharaja ad-dam min ad-duburi falaysa bidam haid. Bidamin haidin. Begitupun apabila darahnya keluar dari dubur, bukan dari depan tapi dari belakang, maka itu pun tidak disebut darah haid. Wa kadzalika ma kharaja min qubulin man la tahmilu 'adatan. Begitupun seandainya darah itu keluar dari seorang wanita yang tidak bisa hamil secara umum, secara kebiasaan dia tidak bisa hamil. Lalu dia mengeluarkan darah dari kubulnya, dari depannya. Itu pun kata beliau tidak disebut darah haid. Contohnya, kasogirati lati lam tablug tis'a sinina. Misal kata beliau, apabila ada seorang wanita, anak-anak yang masih kecil, yang belum sampai usia 9 tahun. Wal-ayisati lati balagat as-sab'in. Atau seorang wanita yang sudah tua, usianya 70 tahun, misalnya 60 tahun, lalu dia keluar darah, dalam kondisi itu umumnya dia tidak bisa lagi hamil. Maka itu tidak disebut dengan darah apa? Haid. Ya, tidak disebut dengan darah haid. Fama kharaja min qubuli kullin minhuma falaysa bihaidin qat'an. Maka apa-apa yang keluar dari kubul mereka, yaitu anak-anak yang usianya belum sampai 9 tahun, dan seorang wanita yang usianya sudah sangat tua, misalnya 70-80, bisa kita pastikan bahwa darah yang keluar itu, kata beliau, bukanlah darah haid. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, beliau berkata, kharajna la nara illa al-hajj. Kami berangkat dari Madinah tentunya, dan kami menyangka bahwa kami bisa melaksanakan ibadah haji. Kami berharap bisa melaksanakan ibadah haji. Falamma kunna bisarafin, maka tatkala kami sampai di tempat yang namanya Saraf, aku mengalami haid, ya. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Rasulullah datang menemuiku sedangkan aku dalam kondisi sedang menangis, bersedih, ya. Ini adalah haji pertama dan terakhir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin dalam kondisi sedang haid. Rasulullah datang menemuiku sedangkan aku dalam kondisi menangis. Maka Rasulullah berkata, "Ada apa denganmu? Sepertinya engkau mengalami haid," kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qultu na'am. Aku menjawab, betul ya Rasulullah. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadza amrun au amrun katabahu Allah taala ala banati Adam. Sesungguhnya darah ini adalah perkara yang sudah dituliskan oleh Allah atas para wanita dari keturunan Nabi Adam alaihi salam. Faqdi ma yaqdil hajj. Wahai Aisyah radhiyallahu taala anha, laksanakanlah apa-apa yang dilaksanakan oleh orang yang haji. Ghayra an la tatufi fil bait au bil bait. Hanya saja engkau tidak boleh tawaf ya di sekitar Ka'bah. Yang lain silakan laksanakan kecuali tawaf. Dan tentunya secara otomatis adalah salat, karena salat kat tawaf kan, salat itu seperti tawaf, hanya saja kalau tawaf boleh berbicara. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu pengertian haid menurut Profesor Dr. Mustafa Dib, yaitu darah atau cairan berwarna kuning atau berwarna keruh yang keluar dengan sendirinya dari kubul, yaitu kemaluan bagian depan dari perempuan yang dialami oleh wanita yang biasanya bisa hamil. Itu disebut dengan haid. Kemudian Profesor Dr. Mustafa Dib rahimahullahu taala berkata, maksud saya Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, aqallu sinnin tahidu fihi al-mar'atu istikmala 9 sinina taqriban. Umur yang paling muda, umur yang paling sedikit di mana seorang wanita mengalami haid, kata beliau, adalah ketika dia telah sempurna berusia 9 tahun takriban, kurang lebih. Artinya paling muda wanita mengalami masa haid itu ketika usianya 9 tahun, tentunya dalam perhitungan Qomariyah, bukan dalam perhitungan Syamsiyah. Dan biasanya kalau seseorang menghitung umur dengan perhitungan Qomariyah, itu biasanya dia akan lebih banyak. Artinya kalau dalam penanggalan Masehi misalnya dia berusia 8 tahun, tapi kalau dalam penanggalan Hijriah dia bisa mendekati usia 9 tahun. Bahkan kalau sudah 40 tahun ke atas, itu kalau kita konversikan dari umur secara Masehi ke umur secara Hijriah, itu bisa selisih 2 tahun. Artinya kalau ada orang yang berusia 60 tahun secara Masehi, secara Hijriah biasanya ditambah 2 tahun menjadi berapa? 62 tahun. Karena kalau Masehi kan lebih banyak ya hitungan harinya dibandingkan apa Qomariyah. Jadi di sini beliau berkata, umur paling minimal di mana seorang wanita mengalami haid adalah ketika dia telah sempurna 9 tahun kurang lebih. Tentunya dalilnya adalah al-istiqra melalui penelitian. Ya, para ulama bertanya kepada para wanita berapa usia haid umumnya di negeri ini. Ya, mereka meneliti, lalu mereka mencatat, lalu mereka menyimpulkan dari apa yang mereka teliti, apa yang mereka lihat di fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullah berkata, falau seandainya ra'athu, seorang wanita melihat darah, qabla tis'i sinina, sebelum usianya genap 9 tahun, seandainya ada wanita yang telah melihat darah padahal usianya belum genap 9 tahun. Apa yang harus dia lakukan? Kata beliau ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, lizamanin, wanita itu melihat darah tersebut lizamanin, di waktu la yasa'u tuhran wa haidan. Ya. Seorang wanita melihat darah padahal usianya belum genap 9 tahun, dan waktu di mana dia melihat darah tersebut, ya antara misalnya dia melihat darah dengan dia genap 9 tahun, adalah waktu yang tidak cukup untuk suci dan haid. Tidak cukup untuk suci dan haid. Nanti akan kita kaji bahwa paling lama haid itu menurut Imam Syafi'i 15 hari. 15 hari. Paling sedikitnya ya sehari semalam, 24 jam. Itu paling sedikit. Ya. Walaupun umumnya wanita antara 6 sampai 7 hari, itu umumnya. Kalau haid umumnya antara 6 sampai 7 hari, itu umumnya wanita mengalami kondisi tersebut, maka suci umumnya antara 23 sampai 27. Itu umumnya seperti itu. Nah, kata beliau, apabila seorang wanita melihat darah sedangkan usianya belum genap 9 tahun, dan jarak antara dirinya dengan usia 9 tahun tersebut adalah waktu yang tidak cukup untuk suci dan haid, yaitu kurang dari 16 hari, fahuwa haidun, maka darah itu adalah darah haid. Itu darah haid. Ya. Jadi jarak antara dia melihat darah dengan genapnya dia 9 tahun adalah jarak yang tidak cukup untuk suci dan haid. Haid maksimal 15 hari misalnya. Suci minimal sehari semalam. Artinya kalau jarak antara dia haid dengan usianya genap 9 tahun itu tidak cukup untuk haid dan suci, maka darah yang dia lihat adalah darah haid. Darah haid. Ya. Kata beliau dikatakan wa huwa maduna 16 yauman, yaitu apabila jarak antara dia melihat haid dengan genapnya usia 9 tahun adalah kurang dari 16 hari. Wa illa fala. Tetapi kalau jarak dia melihat haid, melihat darah sampai genapnya dia berumur 9 tahun lebih dari 16 hari, maka itu tidak disebut darah haid. Akan tetapi bisa disebut misalnya darah penyakit atau darah istihadhah. Ya, darah istihadhah. Profesor Dr. Mustafa Dib ketika menjelaskan poin ini beliau berkata, "Ai maksudnya in ra'athu." Seandainya seorang wanita melihat darah qabla tamami tis'i sinina, sebelum dia sempurna 9 tahun, di waktu yasa'u tuhran wa haidan, di waktu di mana waktu itu cukup untuk suci dan haid. Misal contohnya kata beliau, ka'an ra'athu qabla 16 yauman, misalnya dia melihat 16 hari sebelum dia genap 9 tahun, falaisa bihaidin, maka itu tidak dianggap darah haid. Li'annaha lam tablug ba'd sinna al-haydi, karena dia belum sampai usia haid, yaitu paling minimal 9 tahun. Lalu dikatakan oleh beliau wala hadda li akhirih, tidak ada batas. Akhir dari haid itu tidak ada batas. Artinya umur yang paling kecil umumnya 9 tahun. Lalu paling maksimal sampai usia berapa? Itu kata beliau, wala hadda li akhirih. Tidak ada batas ya terkait dengan akhirnya. Kalau awalnya itu 9 tahun, tapi akhirnya itu tidak ada batasnya. Fayumkinu ilal maut. Dan mungkin saja darah haid itu muncul sampai seseorang meninggal. Artinya tidak ada batasan tertentu. Wa aqallul haid yaumun wa lailah. Dan haid itu paling sedikit adalah sehari semalam. Sehari semalam. Paling sedikit, paling sebentar lah ya. Paling sebentar haid itu adalah sehari semalam. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Umumnya 6 atau 7. Paling sedikitnya sehari semalam 24 jam. Umumnya 6 atau 7. Wa aktsaruhu 15 yawman. Dan haid yang paling lama biasanya itu maksimal adalah 15 hari. Jadi paling sebentar sehari semalam. Tentunya dengan pengertian paling sebentar sehari semalam, kalau kurang dari sehari semalam, misalnya cuma 12 jam atau 5 jam, itu tidak disebut darah haid. Tapi bisa disebut darah istihadhah. Nanti ada hukumnya khusus istihadhah. Ya. Dan umumnya wanita antara 6 sampai 7. Dan terkadang ada pengecualian, ada yang sampai 15 hari kata beliau. Ya, ada yang sampai 15 hari. Lalu dikatakan wa aqallu tuhri bainal haydataini 15 yawman. Kondisi suci paling sebentar yang dialami oleh wanita. Jadi wanita kadang suci, kadang dia dalam kondisi haid. Paling sebentar wanita berada dalam kondisi suci 15 hari. Kok 15 hari? Ah iyalah. Karena kan paling maksimal haid 15 hari, berarti paling minimal suci 15 hari. Karena maksimal haid adalah 15 hari, maka waktu maksimal seorang wanita berada dalam kondisi suci, bukan waktu maksimal, waktu minimal seorang wanita berada dalam kondisi suci, ya otomatis 15 hari juga. Kalau masa haid paling lama 15 hari, maka masa suci paling minimal adalah 15 hari, kata beliau. Aqallu tuhri bainal haydataini 15 yawman. Kondisi suci paling sedikit yang dialami oleh wanita adalah 15 hari. Wala hadda li aktsarihi. Dan tidak ada batas paling banyaknya, paling sedikit 15 hari wanita suci. Tapi kalau suci paling sedikit 15 hari, paling banyaknya tidak memiliki batas. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wa dalilu ma sabaqa kulluhu al-istiqra. Adapun dalil dari apa-apa yang sudah disebutkan sebelumnya adalah istiqra, meneliti. Au tatabbu wuqu'u dzalika minan nisa, atau menanyakan hal itu kepada para wanita. Jadi dahulu para ulama mereka bertanya kepada para wanita, ini bagaimana, berapa lama biasanya Anda, paling sedikit berapa lama, umumnya berapa. Walaupun ada juga yang didasari oleh teks ya. Misalnya terkait dengan umumnya 6 sampai 7, itu ada teksnya dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi paling minimal seorang wanita suci itu 15 hari. Itu sucinya paling minimal. Adapun maksimalnya paling banyak, la hadda li aktsarihi. Tidak ada batas untuk waktu yang paling banyak. Famata maka kapanpun ra'ad daman, seorang wanita melihat darah, fi sinnil haid, di usia haid, artinya dia usianya sudah genap 9 tahun, walau hamilan, bahkan walaupun dia berada dalam kondisi hamil. Jadi kalau dia usianya memang sudah genap, artinya memang sudah usia haid, sudah usia balig, kapanpun dia melihat darah, bahkan ketika kondisi dia sedang hamil, maka itu dianggap darah haid, kata beliau. Coba kita lihat penjelasannya. Wa'tubirad dam alladhi tarahu al-hamilu haidan li'umumil adillati allati waradat fil haid. Darah yang dilihat oleh seorang wanita yang hamil itu dianggap darah haid. Dalilnya adalah berdasarkan keumuman dalil tentang permasalahan haid. Duna tafriqi baina hamilin wa ghairi hamilin. Karena dalil-dalil yang berbicara tentang haid tidak membedakan antara wanita yang hamil atau tidak hamil. Li'anna hadzal dam mutaraddidun baina an yakun dam jibillatin wa an yakuna damu illatin wa maradin. Kalau wanita hamil mengeluarkan darah, maka muncul taraddud, keraguan-raguan. Ini memang darah alamiah yang keluar dengan sendirinya, atau kita sebut dengan darah haid, ataukah ini darah dikarenakan ada sesuatu di tubuhnya, ada sakit, atau ada sesuatu yang terjadi di tubuhnya. Wal aslu as-salamatu minal illah. Dan hukum asal kondisi seorang wanita itu selamat dari kecacatan. Ya, selamat dari penyakit, itu hukum asalnya. Fayakunu damun jibillatun wa huwa damul haid. Maka dalam kondisi itu kita kembalikan ke hukum asal bahwa darah bahkan yang keluar dari wanita haid, ya, itu adalah darah haid, dari wanita hamil maksudnya, itu pun disebut darah, kecuali memang ada apa namanya, ada bukti atau ada penjelasan kedokteran yang memastikan itu bukan darah haid tetapi darah misalnya dikarenakan kondisi janin atau dikarenakan sebab-sebab yang lainnya. Lalu dikatakan oleh beliau, wajaba tarku ma tatruku al-haidu. Maka dalam kondisi tersebut, wanita hamil tersebut wajib meninggalkan apa-apa yang ditinggalkan wanita yang sedang haid. Ya, sholat, tawaf, ya tidak boleh misalnya menyentuh Quran, membawa mushaf dan lain sebagainya. Fa'inil qata' liduni aqallihi. Seandainya darah yang keluar dari wanita hamil tersebut inqata'a, berhenti liduni aqallihi, kurang dari waktu minimal seorang wanita mengalami haid, yaitu 24 jam. Ada wanita hamil mengeluarkan darah, tapi setelah itu berhenti. Artinya tidak sampai 24 jam. Dalam kondisi tersebut, tabayyana annahu ghayru haidin. Maka jelaslah bahwa itu bukan darah haid. Bisa darah istihadhah atau darah yang lainnya. Kalau ternyata wanita haid ini mengeluarkan darah dan keluarnya tidak lebih dari atau keluarnya kurang dari jumlah minimal seseorang wanita haid, yaitu 24 jam, maka jelas bahwa itu bukan darah haid, kata beliau. Lalu bagaimana dia terlanjur meninggalkan sholat? Beliau katakan fataqdi sholata. Misalnya seorang wanita setelah membaca kitab ini, misalnya ya, seorang wanita hamil keluar darah, la ilaha illallah, keluar darah, ini darah haid atau darah istihadhah, kembalikan saja ke hukum asal. Hukum asalnya, kalau tidak ada keyakinan bahwa saya sakit, hukum asalnya saya sehat, berarti darah haid, kata beliau. Lalu setelah keluar, enggak keluar lagi, Artinya hanya 1 jam, hanya 2 jam, setelah itu enggak ada lagi, bersih total, kering, tidak ada lagi. Berarti keluarnya kurang dari jumlah minimal seorang wanita dianggap haid, yaitu kurang dari 24 jam. Maka dalam kondisi tersebut, kata beliau, dipastikan bahwa darah yang keluar itu bukanlah darah haid, tapi darah istihadhah, darah penyakit. Lalu bagaimana dengan sholat yang sudah terlanjur dia tinggalkan? Dikatakan di sini fataqdi as-sholah. Maka tentunya dia wajib untuk apa? Mengqadha sholat yang dia tinggalkan. Fa inil qata'a li aqallihi aw aktsarihi aw ma bainahuma fa huwa hayyudun. Apabila darah itu berhenti, dia berhenti li aqallihi, sesuai dengan jumlah minimal. Artinya berhenti setelah 24 jam. Dia berhenti setelah 24 jam. Artinya setelah dia melewati jumlah minimal seorang wanita haid, au aktsarihi, atau berhenti pada batas yang paling banyak, yaitu 15 hari, atau berhenti di antara keduanya. Di antara keduanya berarti berhenti antara 24 jam sampai 15 hari. 5 hari, 4 hari, ya, 7 hari, 8 hari. Berhenti antara batas minimal dengan batas maksimal. Fahuwa haidun. Maka itu dipastikan bahwa itu adalah darah haid. Wa in jawaza aktsarahu fahiya mustahadhah. Dan apabila melewati batas maksimal, artinya lebih dari 15 hari, maka itu dipastikan darah istihadhah, kata beliau. Ya, sebagaimana nanti dalil-dalilnya insyaallah akan kita bacakan. Jangan kemana-mana ma'asyiral muslimin, kita kembali setelah selingan berikut ini. Mesin Ice Crusher MKS ISL 15 Maxindo. Kini, untuk kebutuhan menyerut es pada usaha aneka es serut, dengan hasil serutan yang lebih halus dan lembut, pastinya lebih menguntungkan. Dengan fitur dan keunggulan mesin, mesin dapat dioperasikan dengan menggunakan listrik maupun dengan cara manual. Desain kompak, kokoh, dan handal. Sangat mudah digunakan hanya dengan sekali proses serut. Kapasitas serut hingga 120 kg per jam dengan penggunaan secara kontinu. Pisau serut yang presisi dari material food grade. Hasil lebih lembut dan maksimal, konsumsi listrik lebih hemat, telah banyak digunakan oleh pengusaha es serut di seluruh Indonesia. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin pemanggang BBQ 10 tungku gas dari Maxindo. Untuk kebutuhan memanggang aneka jenis makanan, mulai dari ayam bakar, daging steak, sosis, ikan, roti bakar, dan aneka makanan lainnya. Untuk usaha skala resto, kafe, hotel, maupun food stall, hasil bakaran lebih maksimal dan membuat makanan jadi lebih lezat dan sempurna. Dengan fitur dan keunggulan, bahan stainless steel, desain elegan, higienis, serta mudah dibersihkan, mudah untuk digunakan, cocok untuk berbagai lokasi dan skala usaha. Dengan 10 unit tungku pemanggang, Anda dapat memanggang lebih banyak makanan dalam waktu bersamaan. Lebih cepat matang dan efisien dalam konsumsi gas. Suhu untuk masing-masing tungku dapat disetel sesuai kebutuhan, aman, mudah, dan menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawwaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Assalamualaikum teman-teman. Ikutan yuk belajar bahasa Arab untuk anak. Salim yughlikun nafidah. Nah, kamu bisa kirim salam-salam buat Abi, Umi, Ustadz, dan lainnya. Umi dan Abi. Terus? Ajak teman-teman lainnya nonton ya. Hanya di Niaga TV, jangan lupa. Real Hunian Syariah, hunian islamik dengan luas 3,2. Wa qur rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang pertama sudah kita bacakan beberapa poin dari bab haid. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat insyaallah. Di kesempatan yang kedua ini, kami kembali memberikan kesempatan para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami. Ada layanan telepon dan ada layanan pesan singkat di nomor yang sudah kami tampilkan. Ada penelpon yang sudah masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana? Bapak Muzakkar dari Sumatera Barat, Ustaz. Baik, silakan Bapak Muzakkar. Iya, saya tanyakan pada Ustaz. Tentang mandi wajib bagi perempuan. Baik. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa perempuan yang habis melahirkan itu wajib dibandingkan dengan istilah mandi wiladah. Dan sebenarnya sebagian ulama mengatakan bahwa mandi wiladah itu sekaligus saja dengan mandi nifas. Mohon penjelasan Ustaz, apakah wajib mandi wiladah sudah melahirkan atau nanti saja sekaligus dengan mandi nifas? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Bapak Muzakkar di Sumatera Barat. Allah alam bisab ya, sebagaimana ini pun sudah pernah kita kaji dalam kitab Matan Abi Syuja' ya, ketika kita membahas tentang sebab-sebab wajibnya mandi ya, ada sebab yang berlaku atas laki-laki dengan perempuan ya, atau artinya sama hukumnya antara laki-laki dengan perempuan, yaitu mandi disebabkan dua hal. Pertama dikarenakan jima, yang kedua dikarenakan keluarnya air mani. Ya, ini berlaku baik atas laki-laki ataupun perempuan. Ketika bertemu dua khitan, walaupun tidak sampai keluar air mani, maka sudah wajib mandi. Ya, wajib mandi besar. Yang kedua, yang sama hukumnya antara laki-laki dengan perempuan adalah bermimpi atau keluarnya air mani. Misalnya salah satunya disebabkan oleh mimpi. Ini sama hukumnya antara laki-laki dengan perempuan. Ada juga sebab wajibnya mandi yang khusus bagi perempuan tetapi tidak atas laki-laki. Yaitu kalau kita ingat di dalam kitab Matan Abi Syuja' ada tiga, ada haid, ada nifas, ada wiladah. Ya, ada haid, nifas, dan wiladah, melahirkan. Sebagian ulama menyamakan antara wiladah dengan nifas. Ya, darah yang keluar ketika wiladah, proses melahirkan, itu disebut oleh sebagian ulama dengan istilah darah nifas. Ya. Oleh karenanya seorang wanita yang melewati proses persalinan, melahirkan, setelah itu dia keluar darah dalam kurun waktu tertentu, nanti akan disebutkan ya, umumnya adalah 40 hari, walaupun batas maksimalnya berbeda pendapat, kalau di mazhab Imam Syafi'i itu sampai 60 hari. Ya, apa namanya batas maksimal seseorang wanita dianggap berada dalam kondisi nifas. Tetapi yang saya pahami selama ini dari penjelasan para ulama itu sama. Artinya mandi wiladah dengan mandi nifas, itu yang saya pahami dari penjelasan mereka, saya cenderung memahaminya sama. Yaitu ketika darahnya putus atau darahnya berhenti, maka saat itulah diwajibkan mandi. Ustadz, berarti sebelum itu tidak wajib mandi? Iya, tidak wajib secara hukum, secara hukum syariat. Tetapi membersihkan diri itu adalah sesuatu yang hendaknya dilakukan. Artinya seorang wanita yang nifas, ya dia tetap mandi. Tapi tidak dia niatkan mandi hadas, ya. Tetapi dia sekedar mandi saja, mandi biasa. Ketika nanti darahnya sudah putus, barulah dia berniat mandi besar. Yaitu mandi sebagai bentuk bersuci setelah dia selesai dari hadas besar tersebut. Baik disebut damul wiladah ataupun disebut dam an-nifas. Wallahu'alam bissawab. Ada pertanyaan yang pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Yanto di Lampung. Setelah saya cuci tangan, bolehkah tangan dimasukkan di gayung yang airnya cuma setengahnya? Syukron. Artinya beliau hendak berwudu dengan air setengah gayung. Kalau beliau sudah cuci tangan, boleh tidak langsung dimasukkan ke dalam gayung yang setengah? Wallahu alam bisawab, kata para ulama, ketika kita ingin memasukkan tangan kita ke dalam gayung tersebut, kita niat iktiraf namanya. Apa itu niat iktiraf? Niat mengambil air. Bukan niat raf'ul hadas. Bukan niat raf'ul hadas. Tapi niatnya namanya niat iktiraf. Ketika kita masukkan tangan kita ke dalam gayung, itu kita berniat menciduk air. Bukan niat untuk mengangkat hadas. Kapan kita niat mengangkat hadas? Ketika air yang kita ambil itu, kita ratakan ke wajah atau kita ratakan ke tangan, baru kita niat untuk mengangkat hadas. Ketika kita niatnya hanyalah untuk mengambil air, maka air yang tersisa di gayung yang sedikit itu masih bisa dipakai. Ya, masih bisa dipakai. Kalau kita niatnya adalah niat igtiraf, artinya niat untuk menciduk air tersebut. Ya. Lalu yang mana yang disebut dengan air musta'mal? Ya, air musta'mal, kata para ulama, air yang jatuh dari bekas-bekas air wudu lalu dikumpulkan, ya, itu disebut air musta'mal. Walaupun nanti terjadi perdebatan terkait dengan air musta'mal ini, apakah dia suci dan mensucikan ataukah dia suci tapi tidak mensucikan. Ya, pendapat di mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa air musta'mal itu dia suci tetapi tidak lagi memiliki sifat mensucikan. Adapun di mazhab Imam Malik, beliau memiliki pemahaman bahwa selama air itu tidak berubah maka dia disebut air suci. Ya, idza dikatakan dalam hadis, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai', sesungguhnya air yang suci tidak menjadi najis, tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun selama tidak berubah warna, rasa dan baunya. Ya. Adapun air yang sedikit apalagi dipakai wudu, kata Imam Malik, dia tidak bersentuhan dengan yang najis, akan tetapi dia bersentuhan dengan sesuatu yang suci. Tapi para ulama Syafi'iyah menjawab dengan argumentasi bahwa Nabi melarang orang yang bangun tidur memasukkan tangannya secara langsung ke dalam bejana. Larangan ini menunjukkan bahwasanya kalau kita langsung masukkan itu bisa menyebabkan berubahnya kondisi air. Ya, begitupun mereka berdalil dengan hadis terkait dengan tidak boleh seseorang buang hajat di air yang tidak mengalir lalu dia mandi di dalamnya, artinya harus diciduk. Ya, kalau airnya sedikit, kata para ulama, bisa menjadikan air itu musta'mal. Ya, kalau air itu banyak bisa menyebabkan air itu menjadi air yang dianggap apa, bukan najis tetapi orang jijik untuk menggunakannya. Oleh karenanya kalau airnya sedikit setengah gayung, lalu kita masukkan tangan kita yang bersih dengan niat hendak mengambil air, maka kata para ulama itu tidak masalah. Artinya air yang tersisa di gayung itu masih bisa digunakan untuk bersuci. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Walaupun kita kembali sedikit ke pertanyaan yang pertama, ya bagusnya dibuat ember, ya dibuat ember, ya dikasih bolong, ya kayak di kampung-kampung, apa itu namanya, padasan atau apa ya, itu ember atau gentong ya, lalu dikasih lubang ya, agar lebih sempurna, kita merasa lebih sempurna dan keluar dari perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama ya, atau ada ember atau gayung dibolongin ya, itu lebih aman. Baik, pertanyaan yang kedua, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah jika kita ragu dalam menentukan apakah kita sudah baca Fatihah pada rakaat yang sudah kita lakukan di rakaat sebelumnya, misalnya udah di rakaat keempat, kemudian di rakaat ketiga, kedua, ke satu, patokan udah baca apa ya? Padahal kita yakin sudah membacanya. Ya kalau yakin. Padahal kita yakin sudah membacanya. Ya kalau yakin berarti tidak dihiraukan itu keraguan. Al-yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dibatalkan dengan munculnya keraguan. Jadi kalau memang Bapak sudah yakin rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga Bapak yakin sudah baca, tetapi Bapak ragu apa buktinya atau apa tandanya, ya udah itu was-was saja, kembalikan kepada keyakinan. Kalau memang yakin sudah baca sudah. Ya, ya kalau yakin ya sudah. Al-yakidu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak batal atau tidak hilang dengan munculnya keraguan. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustadz dan tim selalu diberikan kesehatan di kondisi saat ini, amin ya Rob. Begitupun untuk penanya, mudah-mudahan sehat walafiat selalu. Pengalaman pribadi, ada kondisi yang di masjid perkantoran ketika sholat tiba maka azan dilakukan, namun tidak ada jamaah yang datang, jadi lebih sering sendiri. Pertanyaannya, apakah sholat sunnah rawatib dilakukan juga? Iya, dilakukan juga. Sholat sunnah rawatib tidak terkait dengan ada atau tidaknya jamaah. Seorang wanita yang sholat sendiri di rumahnya, ya suaminya pergi ke masjid sholat berjamaah, seorang wanita sholat di rumahnya qabliyah dan ba'diyah. Begitupun seorang laki-laki yang mendengarkan azan, lalu dia datang ke masjid, ternyata tidak ada siapa-siapa. Apakah dia langsung sholat wajib? Tidak. Yang paling baik dia tetap sholat qabliyah dan ba'diyah. Qabliyah ba'diyah tidak ada kaitan dengan sholat jamaah atau tidak jamaah. Sama dengan pertanyaan seseorang kesiangan bangun sholat subuh. Ketika dia bangun, dia dapatkan sudah jam 5. Artinya kalaupun dia ke masjid, sholat sudah selesai misalnya. Apakah di jam 5 di mana dia wudu lalu dia selesai siap-siap jam 5 lewat 5 menit, apakah dia sholat qobliyah dulu atau langsung sholat subuh? Ya qobliyah dulu baru subuh. Begitupun seseorang baru bisa sholat zuhur jam 1, jam 2. Ya, apakah dia langsung zuhur atau qobliyah dulu? Enggak ada masalah, qobliyah dulu baru setelah itu zuhur, baru setelah zuhur ba'diyah. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam satu ketika pernah terlambat sholat subuh sampai hari sudah waktu duha. Di satu lembah di mana Nabi mendatanginya. Lalu ada ceritanya di mana Abu Hurairah atau Bilal saat itu yang disuruh untuk berjaga malah tertidur. Maka mereka terbangun saat matahari sudah naik. Lalu mereka berpindah tempat, lalu sholat sunnah qobliyah baru sholat subuh. Allah alam bissawab. Yang kedua, apakah upaya yang harus dilakukan agar teman-teman mau sholat berjamaah, sedangkan kita ajak, apakah sudah kita ajak, apakah kita belum maksimal upaya, sehingga dapat dosa atau upaya, apa yang harus diberikan agar mereka cinta ke masjid? Allah alam bisawab ya, dakwah itu kan banyak, bisa dengan tulisan, bisa dengan lisan, bisa dengan contoh ya, bisa kita misalnya beli, buku-buku yang kecil harga-harga 6.000, 7.000 tentang keutamaan sholat berjamaah, bahaya meninggalkan sholat berjamaah, atau misalnya kita buat selebaran ya, kita laminating atau kita buat selebaran pakai kertas apa namanya A4 ya, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri dengan 27 pahala. Kita masukkan lagi hadis, tidak ada sholat bagi orang yang mendengarkan azan tapi dia tidak mendatangi masjid. Lalu kita tulis lagi hadis terkait dengan Nabi berencana membakar rumah orang-orang yang tidak mendatangi sholat berjamaah. Itu kita berikan mereka kabar gembira dengan pahala yang besar, tetapi kita pun memberikan peringatan bahwa dahulu para sahabat menganggap orang yang malas sholat berjamaah sebagai orang-orang munafik misalnya. Oh, itu kan mengerikan. Nah, itu kita tulis saja di kertas selembar, lalu kita tempel di mading, atau kita kasih nih, gue udah print out, lu baca deh keutamaan sholat berjamaah misalnya. Ya, insya Allah. Ya. Ketika mereka tidak mau, apakah kita berdosa? Ya, tidak. Ya, tidak berdosa. Karena kan kita hanya menyampaikan saja, kalau mereka mau ikut itu yang kita harapkan, kalaupun tidak ya terus mengajak, terus berdakwah. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat ya. Berikut pelaksanaan sholat sunnah qabla zuhur, mana yang paling utama? 4 rakaat di masjid dengan 2-2 rakaat salam sab pertama saat berjamaah. 4 rakaat dengan 1 salam di masjid sab pertama saat berjamaah. 4 rakaat dengan 2-2 rakaat salam di rumah tidak di sab pertama saat berjamaah. 2 rakaat di rumah saat sab pertama saat berjamaah. Masya Allah, ini pertanyaan yang panjang ya. Allah alam bisawab ya. Ketika seseorang sholat sunnah di rumah lalu sholat berjamaah di masjid, dia mengumpulkan 3 kebaikan. 1, kebaikan sholat sunnah di rumah itu ada keistimewaannya. Yang kedua, dia sholat sunnah itu ada keistimewaannya. Yang ketiga, dia sholat berjamaah. Itu ada keistimewaannya. Artinya dia mengumpulkan 3 keutamaan. Dia mengumpulkan 3 keutamaan. Lalu bagaimana kalau dia sholatnya di masjid, sholat sunnahnya? Maka dia mendapatkan 2 keutamaan. Keutamaan sholat sunnah dan keutamaan sholat berjamaah. Tapi dia kehilangan apa? Kehilangan keutamaan apa? Sholat di rumah. Karena kan kata Nabi sebaik-baik sholat itu di rumah, kecuali maktubah, sholat-sholat yang wajib. Oleh karenanya sholat-sholat sunnah selama masih bisa dilakukan di rumah itu yang lebih baik. Sholat-sholat sunnah ya. Kecuali kalau menyebabkan kita sampai kehilangan rokaat atau tertinggal sholat, maka ya dikerjakan di masjid ya, kalau memang kita khawatir tidak dapat sholat berjamaah ya. Jadi kalau dari simulasi yang tadi disebutkan, barangkali yang paling cocok ya 2 rakaat di rumah, artinya kita dapat keutamaan sholat sunnah 2 rakaat di rumah. Kalau sampai masjid ada waktu ya sholat lagi 2 rakaat ya, lalu kita berusaha dapat sab yang pertama lalu dapat sholat berjamaah. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Kirim Al-Fatihah untuk arwah, apakah diperbolehkan? Apakah Rasulullah pernah mengerjakannya? Surat Al-Fatihah itu lebih ditunjukkan sebagai pengingat untuk orang yang masih hidup, bukan untuk orang yang sudah mati. Mohon nasihatnya, syukron. Allah alam bissawab ya. Kalau membacakan Al-Fatihah secara khusus untuk orang yang sudah meninggal, itu saya belum pernah mendengar riwayat dari Nabi. Kita tidak bicara boleh atau tidak. Tapi kalau pertanyaannya ada enggak riwayat dari Nabi, saya belum pernah mendengar ada riwayat dari Nabi bahwa beliau mengkhususkan bacaan Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal. Itu pertanyaan yang pertama. Jadi kalau pertanyaannya, pernah enggak Nabi mengkhususkan Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal? Sepengetahuan saya, ya ilmu saya tidak banyak, tapi sepengetahuan saya dalam kitab-kitab fikih, ya dalam kitab-kitab hadis, mohon maaf, kita tidak menemukannya. Nabi mengkhususkan Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal. Itu kita tidak menemukannya. Itu yang pertama. Tapi kalau pertanyaannya diubah, boleh tidak kita membaca Al-Quran, kemudian kita niatkan pahala dari bacaan Al-Quran tersebut untuk orang yang sudah meninggal. Maka jawabannya para ulama berbeda pendapat, sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan. Ya, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan firman Allah di surat An-Najm, ya wa an laisa lil insani illa ma sa'a, seseorang itu tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Al-Imam Ibnu Katsir berkata ini adalah dalil Syafi'i rahimahullahu taala yang berpendapat tidak sampainya pahala bacaan Al-Qur'an yang diniatkan untuk orang yang sudah meninggal. Walaupun Imam Syafi'i ada beberapa riwayat, sebagian meriwayatkan bahwa beliau berpendapat sampai. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal, ya, beliau berpendapat sampai. Artinya kalau seseorang misalnya baca surat apapun termasuk Al-Fatihah, kemudian dia niatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal, kalau kita baca pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal itu beliau berpendapat sampai. Ya, berpendapat sampai. Dalilnya ada dalil-dalil yang sifatnya umum. Misalnya apabila anak Adam telah meninggal, terputuslah amalnya kecuali tiga sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Anak yang saleh. Ya. Artinya ada pahala yang masih bisa sampai kepada orang yang meninggal. Begitupun Nabi memperbolehkan seorang sahabat haji atas nama ibunya, umroh atas nama orang tuanya, bersedekah atas nama orang tuanya. Sedekah, umroh, haji itu ibadah. Baca Quran juga ibadah, kata Imam Ahmad ibnu Hanbal. Ya, begitupun mereka berdalil dengan hadis. Kalau saya tidak salah riwayat Imam Muslim, sahabat Amr bin As berwasiat agar dibacakan khawatim surah Al-Baqarah. Apabila selesai beliau dikuburkan, beliau wasiat agar dibacakan penutup tiga ayat terakhir surat Al-Baqarah. Itu dijadikan dalil. Adapun dalil ulama yang mengatakan tidak sampai, ayat yang tadi kita baca ya, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, seseorang itu tidak mendapatkan kecuali yang dia usahakan. Begitupun hadis, apabila anak Adam sudah meninggal, terputuslah kecuali tiga, sadaqah jariyah, ilmun yuntafa'u bih, waladun salihun yad'ulah. Nah, ini masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah yang sangat klasik. Ya, bahkan terjadi di masa tabi'in, atau terjadi di masa tabi'ut tabi'in. Ya. Oleh karenanya kita jangan terlalu kaku dalam masalah ini. Ya. Saya pernah dulu ditugaskan untuk ketika kita masih kuliah ditugaskan untuk mencari pendapat ulama tentang permasalahan ini, dan saya lihat dua pendapat ini memiliki apa argumentasi. Walaupun saya cenderung kepada pendapat yang mengatakan sampai, tapi tentunya tidak ada tata cara khusus, apalagi dikaitkan dengan jumlah-jumlah hari tertentu, 7 hari, 40 hari, 100 hari, itu tidak dikaitkan. Tapi seorang anak atau seorang ayah teringat anaknya, anak teringat ayahnya, teringat ibunya, teringat kakeknya, lalu dia membaca beberapa ayat Al-Quran, lalu dia niatkan pahalanya untuk orang tuanya atau kakeknya, itu menurut pendapat sebagian ulama, dan itu yang saya yakini itu akan sampai. Allah alam bisawab. Pertanyaannya sudah habis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.